Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita kembali membahas tema akidah dan fikih Syafi'iyah, yaitu kita akan mengulas dari pembahasan Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani, dan kita lanjutkan dengan pembahasan fikih Syafi'i dari At-Tadhhib fi Adillah Al-Ghoya wa Takrib. Baik, kita lihat perkataan Imam Al-Muzani masih dalam Syarh Sunnah. Silakan dibaca. Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah. Tidak membolehkan mengafirkan orang dan menjauhi ahli bid'ah. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Wal imsaku an takfiri ahli al-qiblati wa bara'atu minhu fima ahdatsu malam yabtadi'u dalalan faman ibtada'a minhum." Dolalan kana ala ahlil kiblati kharijan wa minad dini mariqan wa yutaqarrabu ilallahi bil bara'ati minhu wa yuhjaru wa yuhqaru wa tudtanabu quddatahu fahiya a'da min quddatil jarabi. Di antara prinsip ahlus sunnah adalah menahan diri dari mengafirkan ahlul kiblat dan berlepas diri dari mereka dari apa-apa yang diada-adakan bid'ah, sepanjang mereka tidak melakukan kebid'ahan yang sesat. Barang siapa melakukan kebid'ahan yang sesat yang sampai pada taraf kekafiran, maka keluar dari ahlul kiblat dan agama Islam. Dan kita bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla dengan berlepas diri dari kebid'ahannya, diboikot, dihinakan dan dijauhi penyakitnya yang lebih menular dibandingkan penyakit kurap. Baik. Di sini prinsip al-sunnah setelah masalah taat kepada pemimpin, taat kepada penguasa, Imam Al-Muzani rahimahullah menjelaskan lagi di perkataan ini ada dua poin penting. Yang pertama, tidak mudah mengkafirkan orang. Dan yang kedua, kalau dia muslim melakukan kebid'ahan maka diboikot atau ditinggalkan. Ya, diboikot atau ditinggalkan, namun bersikap juga adil dalam meninggalkan ahlul bid'ah. Tapi ada yang terjerumus dalam bid'ah namun dia dinilai masih ahlus sunnah, dan ada yang ahli bid'ah karena bid'ahnya itu masalah menyelisih prinsip. Kalau menyelisih prinsip maka ditinggalkan demi terselamatkannya agama. Jadi demi diri kita itu selamat, dan dia juga tidak terus-menerus menyebarkan kebid'ahannya. Nah, jadi nanti ada dua hal tentang masalah bid'ah di sini. Ada bid'ah yang ini dilakukan oleh as-sunnah, al-sunnah, namun dia tergelincir dalam kesalahan. Masih bisa dimaafkan kesalahan. Dan ada yang kebid'ahannya, dia memang dari orang yang melakukan ini adalah orang yang bukan memegang prinsip al-sunnah. Jadi dia dari golongan yang sesat. Maka kebid'ahannya ini lebih parah daripada kebid'ahan yang dilakukan oleh sunnah namun dia itu tergelincir. Jadi dibedakan nanti seperti itu menurut Imam Al-Muzani. Coba lihat berikut ini perkataan dari Syekh Abdul Razzaq. Kita diajarkan tawassut. Kali ini kita diajarkan untuk bersikap tawassut pertengahan, yaitu antara yang gulu berlebih-lebihan dan jafa meremehkan, atau antara ifrat berlebihan dan tafrid meremehkan. Namun sikap pertengahan ini tetap dengan mengikuti kebenaran dan petunjuk yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Lihat, dalam prinsip ini kita diajarkan tawassut. Tawassut itu bersikap pertengahan. Enggak lebih-lebihan untuk mudah kafirkan, enggak juga remehkan, enggak kafirkan juga gitu. Atau yang ini maksiat ya sudah, kita katakan dia itu kafir gitu karena maksiat saja, atau kita katakan ya sudah maksiatnya dibiarkan saja. Jadi bersikap pertengahan disebut tawassut. Tawassut bainal gulu wal jafa, yaitu bersikap pertengahan antara yang ekstrim berlebihan overdosis dalam bersikap gitu dengan yang Jafa meremehkan. Ah, enggak usahlah, dia tetap masih imannya masih sama dengan kita saja padahal dia ahli maksiat. Jadi tawasudnya di situ, pertengahannya seperti itu. Terus menahan diri dari mengafirkan ahlul kiblat. Hendaknya menahan diri dari mengafirkan ahli kiblat, yaitu mereka yang sholat menghadap kiblat, barangkali di antara mereka ada kesalahan atau penyimpangan. Namun hal ini tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Nah, lihat ya, ada yang melakukan kesalahan namun tidak mengeluarkan dari Islam. Dia buat dosa. Ya, dia bermaksiat. Ya, dia bermaksiat tidak mengeluarkan dia dari Islam. Namun itu salah. Kita tidak mudah-mudahkan untuk kafirkan dia. Dia minum-minuman keras, keluar dari Islam? Tidak. Dia lakukan kesalahan. Ya, kita menganggap kesalahan ya kesalahan. Namun keluar dari Islam sampai dikafirkan? Enggak. Tergantung jenis dosanya nanti. Terus dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wastaqbala kiblatana wa akala dzabihatana wadzalikal fadzalikal fadzalikal muslimul ladzi lahu dzimmatullahi wa dzimmatu rasulihi." Rasulihi. "Fala tughfiru Allahu fi dzimmatihi." Fala tughfirullaha fi dhimmatihi. Barang siapa yang mengerjakan sholat kami, menghadap kiblat kami, dan memakan sesembelihan kami, maka dia adalah muslim. Dia akan mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Janganlah engkau membatalkan jaminan Allah padanya. Nah, sini siapa yang sholat, mengerjakan sholat kami, menghadap kiblat kami, dan memakan sembelihan kami. Lihat kalimatnya ya. Dia masih sholat bersama-sama kita. Hadap kiblatnya sama. Maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Janganlah engkau membatalkan jaminan Allah padanya. Berarti masih dia enggak muslim. Maka enggak mudah kafirkan. Terus kalau memang keadaannya ia tetaplah muslim, maka tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh keluar dari hukum asal tadi kecuali dengan yakin. Hal ini berbeda dengan prinsip Khawarij dan Mu'tazilah yang begitu cepat mengafirkan setiap muslim yang menyelisih pemikiran dan prinsip mereka. Nah, kalau Khawarij, dia buat dosa besar, kafir. Ya, dan Mu'tazilah juga demikian, mudah mengafirkan. Dan ini menyelisih prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Terus ada keterangan dari Syekh Dr. Muhammad. Syekh Dr. Muhammad bin Umar Salim Basbul mengatakan, tidak boleh memutlakan kata kafir atau mengafirkan secara person, melainkan dengan dalil Alkitab dan As-Sunnah. Maka tidaklah kafir dengan maksiat atau karena suatu dosa. Juga tidak bisa mengafirkan karena alasan benci, tidak suka, hawa nafsu dan subhat. Mengafirkan harus dengan dalil syar'i dan argumen yang jelas. Karena mengafirkan seorang muslim tanpa melakukan dosa kekafiran itu haram. Nah, lihat, tidak boleh memutarkan kata kafir. Kamu kafir gitu, enggak boleh. Pada seorang muslim gitu dia kafirkan seperti itu enggak boleh, atau mengafirkan secara person. Memutlakan kata kafir itu misalnya ya begitu saja dia mutlakan gitu, lakukan A ini kafir. Contoh misalnya belakangan ini itu apa itu TikTok ya itu ya. Itu katanya itu niru-niru atau perayaan tahun baru itu ya, perayaan tahun baru. Ya merayakan tahun baru itu nanti meniru orang kafir. Akhirnya sampai dikafirkan juga itu. Sekadar meniru belum sampai tingkatan kafir. Tersyabbuh dia meniru belum tentu sampai tingkatan kafir. Nah, kalau dikafirkan sini ya ini kafir, memutlakkan kata kafir di situ, enggak boleh. Sampai ada dalil tegas yang menyatakan itu kafir. Atau tadi mengafirkan secara persen. Ya, dia tunjuk persen ini, dia bilang si A kafir, si B kafir, si C kafir. Ya, atau Presiden A kafir, Presiden B kafir gitu. Atau Raja ini kafir, Raja B ini kafir. Itu person namanya. Nah, untuk mengafirkan ini, dalil harus jelas. Mana dalil dalam Al-Quran, dalil dalam hadis Nabi SAW. Ya, harus disebutkan itu. Adalah kafir dengan maksiat atau karena suatu dosa. Dia minum miras, tidak bisa dikatakan dia kafir. Untuk menyatakan person kayak gini kafir atau yang melakukan seperti ini kafir, butuh dalil. Ya, jadi tidak cukup karena dosa saja dikafirkan gitu. Sama kat kita itu biasanya pada pelaku bunuh diri. Ya, pelaku bunuh diri itu mudah dikafirkan. Dia bunuh diri, dia gantung diri gitu karena punya problem. Iya, tahu itu dosa besar. Namun apakah ini jadi membuat dia itu kafir gitu? Enggak. Sebagai masyarakat karena penilaiannya seperti itu, yang gantung tadi mati bunuh diri, enggak disolatkan, langsung saja dikubur. Mereka enggak mau menyolatkan seperti ini sebagian tempat. Nah, itu namanya mudah mengkafir-kafirkan orang seperti itu. Dari praktek dia, dia kafirkan. Juga tidak bisa mengafirkan karena alasan benci. Saya enggak senang sama ini, saya tidak suka, atau hawa nafsu dia karena atau ada syubhat gitu, dia mudah kafirkan, enggak boleh. Maka mengafirkan harus dengan dalil syar'i, argumennya harus jelas, karena mengafirkan seorang muslim tanpa melakukan dosa kekafiran itu haram. Terus Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sebagian ahli bid'ah masih memiliki iman yang tidak ada pada yang lainnya. Maka tidak boleh seorang pun menilainya kafir walaupun yang ahli bid'ah lakukan itu keliru, sampai datang dalil dan jelas argumennya. Siapa yang beriman dengan iman yang yakin, maka tidak dapat dihapus keimanannya dengan sekadar keragu-raguan. Vonis kafir bisa ada hanya jika sudah ditegakkan hujjah, argumen dan subhat yang ada telah hilang. Baik. Ini seperti di masyarakat kita itu menganggap orang yang melakukan selamatan kematian itu musyrik. Padahal antara selamatan kematian itu tergolong bid'ah, itu beda dengan kesyirikan. Ya, itu masih, pemahaman ini masih. Sehingga kalau kita contohkan bid'ah, dia bawa-bawa itu musyrik, itu musyrik, itu enggak. Tingkatan musyriknya beda, kebid'ahan juga beda. Sehingga tidak bisa disamakan. Maka sini Ibnu Taimiyah katakan, bisa jadi ada ahli bid'ah imannya tidak ada pada yang lainnya, masih punya iman dia. Maka tidak boleh seorang pun menilainya kafir. Walaupun yang melakukan kebid'ahan ini salah. Bisa mengkafirkan sampai datang dalil jelas, argumen yang jelas itu. Siapa beriman dengan iman yang yakin, maka tidak dapat dihapus keimanannya dengan sekadar keragu-raguan. Jadi dia kafir juga dengan keyakinan, gak bisa ragu-ragu. Ah ini kayaknya kafir nih, oh gak bisa. Vonis kayak gini berat banget. Vonis kafir bisa ada hanya jika sudah ditegakkan hujjah. Syarat pertama. Jadi tegakkan hujjah atau argumen. Nah, kita berhadapan dengan dia, kita kasih tahu ini perbuatanmu ini kafir loh kayak gini. Nah, itu namanya kita berikan penjelasan, hujjah. Yang kedua, syubhat yang ada telah hilang. Berarti kita harus angkat syubhat-syubhat dia. Ya, kita harus angkat syubhat-syubhat dia di situ. Nah, terus berlepas diri dari kebid'ahan. Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan, dan berlepas diri dari mereka dari apa-apa yang diada-adakan, bid'ah. Kalimat ini maksudnya bisa saja dari ahlu sunnah ada yang terjerumus dalam kesalahan, maka kita menahan diri dan berlepas diri darinya. Karena tidak seorang pun yang tak lepas dari kesalahan. Nah, menahan diri dari berlepas diri. Maksudnya kita nganggap itu kesalahan. Karena dia masih ahlu sunnah. Perkataan ini bisa jadi kita terapkan pada ulama-ulama besar yang mereka terjerumus dalam kesalahan karena takwil. Contoh misalnya pada Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar. Ya, dalam beberapa perkara mereka melakukan takwil. Takwil tanpa dalil. Merubah makna suatu ayat-ayat tentang sifat misalnya, diubah, ditakwilkan dengan hal yang lainnya. Yang ini tidak berdasarkan dalil. Yang dilakukan salah. Namun apakah seluruh karena kesalahannya yang satu ini sampai dimutlakkan semua, oh dia salah itu, dia sesat, itu gak boleh ambil perkataannya sama sekali, ditinggalkan semuanya perkataan Imam Nawawi dan Ibnu Hajar, enggak. Dia terjerumus dalam kesalahan ini, namun bukan berarti kesalahan yang lainnya itu bukan berarti yang lain-lainnya dari kebenaran yang dia sampaikan kita tinggalkan juga, enggak. Ya, ini penyikapannya ini yang pertama. Nah, terus ada penyikapan yang kedua, yang sedangkan yang bukan ahlu sunnah. Sedangkan yang bukan ahlu sunnah, Imam Al-Muzani katakan, barang siapa yang melakukan kebid'ahan yang sesat, yang sampai pada taraf kekafiran, maka keluar dari ahlul kiblat dan agama Islam. Dan kita bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla dengan berlepas diri dari kebid'ahannya, diboikot dan dihinakan. Yaitu siapa yang buat bid'ah yang sesat dan prinsip beragamanya dengan prinsip ahli bid'ah dan menyelisih sunnah Nabi. Maka kita harus berlepas diri dari prinsip dan jalan beragama semacam itu. Ia diboikot dan ditinggalkan sehingga orang selamat dari kebid'ahannya dan agamanya terjaga. Inilah faedah dari hajar, boikot, yang manfaatnya akan kembali pada yang menghajar memboikot. Namun kemanfaatan dari menghajar memboikot dapat kembali pada yang diboikot, al-mahjur, supaya mengingatkan kebid'ahan yang ia lakukan. Masalah ini nantinya kembali pada kaidah syariat dalam meraih kemaslahatan dan menolak mudarat. Ya, jadi itu dalam memperhatikan maslahat dan menolak mudarat. Lihat, maka ada yang bid'ahnya itu berat. Hanya itu sampai taraf kekafiran, maka dia ditinggalkan. Diboikot istilahnya, atau disilakan dengan hajar tadi. Manfaatnya dua. Nah, tadi disebutkan di sini kejelasannya dua manfaatnya di sini. Yang pertama manfaatnya adalah kembali pada orang lain. Orang lain terselamatkan agamanya. Yang kedua, manfaatnya untuk orang yang diboikot ini supaya dia sadar. Dia tahu itu salah sehingga kesalahan ini dia tinggalkan. Nah, selanjutnya sedangkan perkataan Imam Al-Muzani, diboikot, dihinakan dan dijauhi penyakitnya yang lebih menular dibandingkan penyakit kurap. Penyakit jarab yang disebutkan di sini ditemukan pada hewan yang di mana bisa menular. Syekh Abdul Razak lantas mengatakan, kebid'ahan itu lebih cepat menular dari penyakit jarab, penyakit pada hewan. Nah, penyakit kulit pada hewan tadi, kebid'ahan itu lebih cepat menular daripada penyakit tadi. Karena kebid'ahan itu merusak lahir dan batin. Kalau penyakit menular tadi cuma lahiriahnya saja. Dia cuma kena sakit saja. Lebih rusak batin dan lahir itu lebih parah dibandingkan rusaknya ya dengan penyakit kulit tadi. Terus, adapun bahaya bid'ah. Adapun bahaya bid'ah diantaranya diterangkan dalam hadis dari Abu Najih Al-Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man asi minkum mayyish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati fa sunnatil khulafa'ir rasidina al mahdiyina addu 'alayha bin nawajidi wa iyyakum wa muhtathatil umuri fa inna kulla bid'atin dalalatun. Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiin yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Baik, ini menunjukkan kalimat terakhir, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hatilah dengan perkara baru karena setiap perkara bid'ah itu sesat. Terus bid'ah itu adalah syariat yang tidak diizinkan oleh Allah dan tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan bid'ah dengan kalimat man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Terus Ibnu Taimiyah mendefinisikan bid'ah dengan mengatakan, "F Wal bid'atu ma khalafatil kitaba wa sunnati au ijma'a salafil ummati min intiqadati wal ibadati. Bid'ah adalah ittiqad, keyakinan dan ibadah yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah atau ijma' kesepakatan salaf. Nah, lihat, menyelisih Al-Qur'an, Sunnah dan kesepakatan salaf. Maka kalau ada keyakinan yang menyelisih Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' kesepakatan salaf, maka itu perkara bid'ah. Terakhir, bid'ah sendiri ada dua macam. Yang pertama, bid'ah mufassiqah. Bid'ah yang tidak mendustakan sesuatu pun dari Alkitab dan As-Sunnah, seperti mengakhirkan sholat pada dari waktunya atau mendahulukan khutbah dari sholat Id. Yang kedua, bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang mengingkari syariat yang telah disepakati secara mutawatir, atau menentang kewajiban, atau menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal, atau meyakini apa yang sudah Allah dan Rasulnya tiadakan bagi Allah. Karena ini sama saja mendustakan Alkitab dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah bid'ah yang dilakukan kaum Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah dan menyatakan Al-Qur'an itu makhluk. Taib, lihat, bid'ah ada berapa macam? Dua. Mufassiqah berarti fasik, enggak kafir. Mukaffirah berarti bid'ah yang kafir, membuat pelakunya itu kafir. Kalau mufassiqah yang Jahmiyah sama dengan yang Ahlul Tahlil. Semuanya itu disamakan itu. Yang ini dia lakukan bid'ah, misalnya, ya taruhlah sebab ada sholat itu dia usap muka itu misalnya. Waduh, saya sholat di samping ahlu bid'ah. Beda. Penyikapannya sudah beda itu. Mufassiqah jangan disamakan dengan mukaffirah. Taruhlah kamu tidak setuju misalnya dengan kunut subuh misalnya. Kamu tidak setuju dengan kunut subuh, nyatakan itu bid'ah. Maka pendapat yang menyatakan itu bid'ah. Sekarang bid'ahnya bid'ah yang mana? Hah? Mufassiqah apa mukaffirah? Mufassiqah. Enggak masuk golongan mukaffirah di situ. Sehingga jangan terlalu berlebihan gitu. Wah, pokoknya saya enggak mau di sholat di situ. Masjidnya sesat banget itu. Seolah-olah keluar dari Islam gitu. Enggak. Ya, mungkin dia keyakinan yang berbeda dengan dalil yang berbeda gitu. Ya, enggak bisa mudah-mudahan. Makanya kadang itu kita butuh pendalaman, pengkajian lagi gitu. Sehingga tidak jadi orang yang ekstrim tadi, yang gulu tadi. Makanya di awal kan sudah ditegaskan, jadi orang yang tawassut, pertengahan. Ya, saya tidak berlebihan, saya tidak gampangkan gitu. Dilihat posisinya mana kita. Jangan-jangan selama ini kita ngaji jadi orang yang gulu benar. Kalau enggak ngaji jadi orang yang remehkan hal itu. Maka ngaji yang benar sehingga tahu penyikapan bagaimana gitu. Jangan ngaji terus jadi golongan ekstrim. Ya. Sehingga nanti yang ahlu tahlil tadi, yang selamatan kematian, yang usap muka pada sholat itu, wah saya enggak mau salami dia. Tuh lalah dia. Dia padahal mungkin mau ucapkan salam kepadamu duluan ya. Assalamualaikum mas. Lurus, enggak mau pernah lurus aja. Saya sirotol mustaqim, lurus gitu. Nah kayak gitu sikapnya. Pindahkan tadi itu loh. Sudah tegaskan terakhir. Mufassiqah mana, mukaffirah mana. Nanti tahu perbedaannya gitu loh. Kalau dia kesalahan, mungkin belum tahu. Coba kamu kasih tahu pelan-pelan itu. Nah hal ini nanti tolong juga itu. Kalau dia itu mukaffirah bid'ahnya, itu ingatkan tegas. Misalnya apa? Wah dia itu kejarungnya kuat Ustaz. Manunggalin kaulah gusti dia. Pokoknya Allah dia, dia Allah gitu. Wah sudah itu, sudah bahaya banget. Ya, kamu siapa? Allah saya. Allah menitis jalan. Ya, luar biasa itu kan. Kalau enggak kafir apalagi coba. Itu mukafirah namanya. Ya, beda dengan dia hal yang lain di bawah itu. Sehingga jadi slow kita itu menanggapi sesuatu itu ada sikap tertentu gitu loh. Kadang nyikapi ini gimana, kapan saya sikap keras, kapan saya sikap tegas, kapan saya itu perlu pelan-pelan gitu. Ada. Ya. Gak mudah-mudahan langsung semua diterapkan. Bid'ah itu. Padahal bid'ah kesimpulannya berarti bertingkat-tingkat. Sebagaimana kekafiran juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana kesyirikan juga bertingkat-tingkat. Maka orang yang menyikapi ini dengan baik, maka nanti dia akan bermuamalah juga, dia tahu tempatnya itu bagaimana. Kapan saya diamkan dia, kapan saya boikot, kapan saya enggak duduk-duduk bareng dia gitu. Jadi jangan anggapannya ya, yang para ulama katakan dulu, jangan duduk-duduk dengan ahli bid'ah ya. Itu penerapannya untuk bid'ah mufassiqah tadi. Untuk bid'ah mukafirah itu. Makanya tadi kan, ada ahlu sunnah yang terjerumus dalam kesalahan, ada yang bukan ahlu sunnah. Beda penyikapannya. Ada dia itu aslinya lurus, namun punya kesalahan di sini. Dengan ada yang memang bid'ahnya parah sampai mengkafirkan. Jadi tolong penyikapannya seperti itu, dan kita tujuan pelajari akidah juga untuk itu. Tidak bersikap berlebihan dan tidak bersikap meremehkan. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita bahas fikih Syafi'i. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Kita bahas masuk pada syarat-syarat salat. Dibaca. Syarat sebelum salat. Qala Abu Suja. Wa syaratu sholati qabla dukhuli fiha khamsata asya'a. Khamsatu asya'a. Khamsatu asya'a. Tuharatul i'dha'i minal tuharatul a'dha'i. Taharatul a'dha'i minal hadithi wan najisi. Minal hadasi, hadas. Minal hadasi wan najisi. Wan najasi. Wan najasi. Wasatul aurati bilabasi tahirun. Bilibasin tahirin. Bilibasin tahirin. Wal wukufu ala makani ala makani tahirin. Ala makanin tahirin. Ala makani tahirin. Nin tanwin. Ala makani tin makanin tahirin. Ala makanin tahirin. Wal alamu ilmu. Wal ilmu bidukhulil waqti wa istiqbalu qiblati. Wa istiqbalu. Wa istiqbalul qiblati. Wa yajuzu tarkul qiblat. Stop sampai situ, baca artinya. Syarat sebelum mengerjakan salat ada 5, yaitu pertama, sucinya anggota tubuh dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang tiga, berdiri di tempat yang suci. Yang empat, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Baik. Lihat syarat sholat sebelum masuk dalam sholat. Berarti di luar sholat. Ada 5. Pertama, taharatul a'dha'i minal hadas. Mensucikan anggota badan dari hadas. Mensucikan atau membersihkan anggota badan dari hadas. Baik nanti ya, hadas besar maupun hadas kecil. Namun di sini ada keterangan, itu ketika mampu. Bisa jadi ada orang yang tidak mampu bersuci untuk hadas besar dan hadas kecil tadi, maka dia tidak wudu, dia tidak tayamum misalnya. Salatnya sah, namun kalau dalam mazhab Syafi'i, ma wujubil i'adah alaihi, wajib salatnya diulang. Jadi misalnya ini maghrib isya, saya cari air untuk wudu tidak ada, tayamum dengan debu tidak ada, enggak didapati. Maka dia sholat dengan keadaan seperti itu. Tanpa wudu, tanpa tayamum. Namun, nanti ketika sudah dapat air atau debu, dia tetap mengulangi sholat. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i kayak tadi. Nah, terus yang kedua, wa taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Kemudian masih lanjut. membersihkan anggota badan dari hadas dan najis. Najis di sini yang dimaksud adalah najis yang tidak dimaafkan. Berarti ada najis yang dimaafkan. Nantinya najis ini yang dibersihkan yang terkena pada pakaian, badan atau tempat. Terus yang ketiga, yang kedua, satrul aurati bil libasin thahirin. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ya, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Berarti kalau sholat, nutup aurat. Kalau tidak sholat? Hah? Kalau tidak sholat? Nutup juga. Nutup dari pandangan orang-orang aurat tadi. Walaupun di sini, kata Ibnu Qasim al-Razi, dia tutup aurat tadi di luar sholat dari pandangan orang-orang, begitu juga ketika sendirian. Dia tutup auratnya tadi. Illa lihajatil iktisali, kecuali karena mandi itu dalam keadaan butuh. Namun untuk menutupinya dari diri sendiri, kata Ibnu Qasim al-Ghazi, fala yajib, maka tidak wajib. Lakin yukrau nadhruwa ilaiha, namun aurat tadi orang itu sendiri enggak boleh lihat auratnya sendiri. Kalau dalam mazhab Syafi'i enggak boleh lihat auratmu sendiri gitu. Wa auratu dzakar ma baina suratihi wa rukbatihi. Nah ini, aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat untuk perempuan dalam sholat adalah selain wajah dan kedua telapak tangannya. Ya, selain apa? Wajah dan telapak tangan, yang punggung maupun yang bagian dalam sampai pergelangan. Ini boleh lihat. Punggung maupun bagian dalam sampai di pergelangan tangan. Itu boleh dilihat. Dari sini jawaban dari Ibnu Qasim al-Ghazi, kalau aurat wanita itu di luar sholat adalah seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya. Berarti penegasan di sini menunjukkan kalau aurat wanita itu seluruh tubuhnya, berarti menutup wajah itu sudah ada dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada yang bilang itu aneh, kamu kurang baca. Nah, ini buku fikih Syafi'i yang saya nukil. Kemudian wa aurat wa fil khalwa kadzakar. Sedangkan aurat wanita kalau sendirian itu seperti aurat laki-laki. Apa tadi? Apa aurat laki-laki? Antara pusar dan lutut. Dan disebutkan di sini wal auratu lughatan an-naqsu wa tutlaqu syar'an 'ala ma yajibu satruhu. Aurat itu secara bahasa artinya kurang. Dan kalau disebutkan dalam pengertian syar'i, aurat adalah sesuatu yang wajib ditutup. Wajib ditutup bagi siapa? Bagi orang yang diharamkan untuk lihat itu. Nanti ada pembahasannya, rincinya nanti ketika pembahasan dalam kitab nikah. Berarti aurat secara bahasa itu artinya apa? Kurang. Berarti orang yang buka aurat menampakkan kekurangan, menampakkan aib. Berarti misalnya perempuan, dia tidak pakai jilbab, aslinya dia menampakkan kekurangan. Dia menampakkan kekurangan, aibnya dia tampakkan. Aibnya ditutup. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i kayak gitu. Itu sudah syarat keberapa tadi? Kedua. Terus syarat yang ketiga, wal wukuf ala makanin thahirin. Berdiri pada tempat yang suci. Berarti sholat tempatnya harus suci, bersih dari najis. Di sini dikatakan oleh Ibnu Qasim al-Ghazi, tidak sah sholat seseorang jika badannya, pakaiannya itu bertemu dengan najis, lengket di situ najis. Baik ketika berdirinya ataupun duduknya ataupun rukuknya ataupun sujudnya. Nempel najis dan dia tahu itu nempel, maka sholatnya batal. Kemudian syarat yang keempat, wal ilmu bi dukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu. Mengetahui masuknya waktu bisa dua cara. Yang pertama, dia tahu waktunya langsung sendiri. Yang kedua, bisa dengan ijtihad. Ijtihad saat ini yang biasa dilakukan adalah melihat perhitungan hisab di kalender. Perhitungan hisab jadwal sholat. Itu ijtihad namanya. Karena kan waktu sholat kan berulang terus itu. Mendekati waktu sebelumnya kalau kita hitung-hitung. Kemudian syarat yang kelima adalah istiqbalul kiblah. Menghadap kiblat, yaitu menghadap Ka'bah. Kenapa Ka'bah disebut kiblat? Karena orang yang sholat itu menghadapnya. Kiblat itu kan artinya menghadap. Kenapa disebut kiblat? Karena orang yang sholat itu menghadap kiblat tadi, menghadap Ka'bah tadi. Kenapa Ka'bah disebut kiblat? Karena orang sholat menghadap Ka'bah. Dan menghadap kiblat itu dengan sadar, dengan dada. Dadanya itu menghadap ini. Misalnya depan ini kiblat ya. Dia hadap begini. Ya. Kalau badannya serong begini, nah ini sudah enggak hadap namanya. Apalagi kalau badannya muter. Berarti kesimpulannya syarat sholat sebelum waktunya ada berapa? Lima. Satu, diulang. Suci. Apa? Mensucikan badan dari, mensucikan anggota badan dari hadas dan najis. Dua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Berarti tidak boleh pakai pakaian najis. Tidak boleh juga pakai sarung nyolong gitu, enggak boleh. Ya, sarung najis enggak boleh, sarung yang orang milik orang lain juga enggak boleh, minta izin. Kalau sarung di masjid bagaimana? Siapa bilang? Nah, sudah diizinkan. Izinkannya sudah tertulis atau tidak tertulis gitu. Sudah maklum itu. Oh, sudah ada di lemari itu loh. Boleh saya pakai. Iya kan? Boleh dipakai. Terus yang ketiga, berdiri di tempat yang suci. Berarti tidak boleh tempat yang najis. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Baik, kerinciannya nanti dari dalilnya insya Allah pekan depan. Karena itu bahasanya satu persatu. Lebih afdal doa setelah tahajud atau witir. Baiknya setelah witir saja, biar lengkap. Terus bagaimana hukum investasi saham? Asalnya boleh, dilihat nanti perusahaannya apa, modelnya bagaimana. Bolehkah laki-laki investasi emas? Boleh. Yang enggak boleh pakai perhiasan emas untuk laki-laki. Apakah pakainya? Misalnya jaket saya sudah pudar warnanya. Ada beberapa yang sobek. Tetapi saya masih suka menggunakannya karena hangat untuk dingin dan fungsional. Pakaian seperti ini termasuk pakaian yang syuhrah atau tidak? Ya kalau punya pas-pasan kayak gitu enggak syuhrah. Masih boleh dipakai. Seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki Katolik di gereja, apakah Islamnya batal? Fasik. Islamnya tidak batal sampai dia membenarkan ajaran itu. Azan dulu. Di desa saya setiap habis sholat wajib ada kebiasaan salaman muter. Bagaimana saya menyikapinya? Apakah boleh ikut salaman walaupun hati mengingkari? Kalau terpaksa saja, kalau tidak terpaksa bisa menghindar dari situ ke belakang gitu. Sibuk dengan sholat sunnah, itu lebih baik daripada bersalaman seperti itu. Kalau bisa dihindari, dihindari. Bagaimana sikap saya kepada mertua yang mengadakan 7 harian kematian dan saya harus ikut atau menolaknya? Saya selalu sarankan kalau untuk ini nanti nimbang-nimbang masalah mudharat. Kalau dia tidak ikut akhirnya buat mudorot, dia dikucilkan, gak diajak bicara, dianggap jelek, ya, sikap-sikap bentuk penolakan seperti lainnya, maka yang ada dia terpaksa ikut, namun saran saya tidak jadi pemain inti, pemain belakang. bahasa kasarnya, nyuci piring. Itu. Itu lebih ringan dibandingkan turut serta langsung. Kalau turut serta langsung lebih berat. Kalau dia masih bisa menghindar dan masih bisa jelaskan, ya sudah tinggalkan secara total. Bagaimana baiknya memahami tasyabbuh menyerupai suatu kaum dengan contoh kasus menyerupai orang kafir? Adakah batasan penisbatan kafir tersebut? Yang jelas meniru di sini ada macam-macam tingkatan tasyabbuh. Tasyabbuh ada yang sampai mengkafirkan kalau diiringi keyakinan. Dia meyakini ajaran non-Islam itu benar. Terus akhirnya dia niru itu. Kafir. Ada yang tasyabuhnya tidak sampai kafir karena tidak disertai keyakinan. Dia cuma asal niru saja. Dia pakai topi sinterklas. Dia ucapkan selamat Natal misalnya. Enggak sampai kafir. Namun fasik dia di situ. Ada tasyabuh, ada bentuknya seperti itu. Ada teman yang bertanya, dia itu ikhwan, apakah wajib suci saat hendak membaca Quran? Iya, wajib suci. Lalu saya coba jawab wajib karena teringat pembahasan Ustaz tentang bab darah wanita. Iya, la yamsul Quran illa thahir, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dia itu dalam keadaan suci. Di antara syarat suci adalah harus berwudu. Berarti dalam keadaan berwudu baru boleh menyentuh mushaf yang murni bahasa Arab. Kalau terjemahan tidak disyaratkan demikian. Bagaimana mengetahui perbedaan azab dan cobaan? Ringkasnya, azab atau siksa itu ditimpakan pada orang yang banyak maksiat. Sedangkan cobaan untuk menaikkan level ini pada orang-orang yang beriman, soleh, yang keimanannya bagus. Kalau bingung seperti ini, maka bisa jadi kita tertimpanya karena dua ini. Bisa jadi azab, bisa jadi cobaan. Karena kalau orang nilai, wah saya ini kayaknya cobaan saja saya ini. Saya level saya sudah luar biasa. Jadi terlalu pede gitu. Jadi membuat dia jadi pede. Ya. Jadi orang yang low profile aja gitu. Jadi orang yang tawadhu biasa. Dan jangan-jangan ini azab bagi saya atau ini cobaan bagi saya. Gitu sikapnya. Apabila safar menggunakan kereta api dengan mendapati sholat lima waktu di dalamnya. Kemudian ada tempat sholat dan wudu dengan sempurna, apakah boleh mengkodok dan mengkosornya? Mengkodok enggak. Mengkodok kan kerjakan sholat di luar waktu. Kalau dia bisa dapati pada waktunya, kerjakan pada waktunya walaupun di kereta. Kecuali gini, saya jamak kosor karena nanti saya tunda ini masih ada waktunya. Saya sampai di Jogja Isya. Maka saya tunda sholat maghrib ke waktu Isya-nya daripada dilakukan di kereta sedangkan dia tidak bisa berdiri sempurna gitu. Ya, mendingan dia itu jamak, undur. Apakah patokan bolehnya menjamak sholat jamak ketika hujan? Yaitu dia jamak ketika kondisi masyakoh. Masyakoh yaitu hujan yang memberatkan. Kalau hujannya tidak memberatkan baru rintik-rintik belum. Kalau memberatkan menyulitkan sehingga akhirnya sudah di masjid sulit untuk pulang, ya. Dan hujan ini masih terus berlaku ketika maghrib, terus mau sholat isya di waktu maghrib juga, ya hujannya masih ada deras tadi, maka dia boleh menjamak ketika itu. Seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki Katolik di gereja, apakah Islamnya batal? Tidak, dia fasik. Sampai dia yakini bahwasanya ajaran Katolik itu benar. Baru dia kafir di situ. Apabila diundang sebagai wali nikah salah satunya yang masih bisa jadi wali dari keluarga, apakah boleh hadir? Saran saya tidak, demi memboikot dia. Ya, biar dia mikir sendiri, tanda tidak setuju. Jangan malah didukung lagi. Jadi wali nikah malah dukung kan berarti? Harus menunjukkan tidak loyal, saya tidak pro dia. Gitu. Sehingga dia akhirnya undur juga, saya enggak mau nikah dengan yang muslim gitu-gitu. Sehingga enggak jadi. Ya, sikap seperti itu yang dilakukan. Disebutkan bahwa menghalalkan yang haram termasuk bid'ah mukaffirah. Bagaimana dengan para dai yang menghalalkan yang haram seperti musik dan rokok? Bisa jadi terkena syubhat. Dia bukan maksudnya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, bukan. Kena syubhat karena untuk musik dia yang membolehkan, rokok juga demikian. maka tidak bisa di situ sampai kita katakan itu bid'ah mukaffirah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas untuk malam hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan ya, dan besok Kamis juga ada kajian seperti biasa di Masjid Pogong Dalangan. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.